pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Rabu 17 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah dan Kamal. 8 napi biren bebas di hari kemerdekaan. Seorang kelompok Santoso tewas tertembak di Poso. Kementerian Hukum dan HAM berikan remisi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, sebanyak 8 narapidana Rutan Birin bebas bertepatan dengan 17 Agustus 2016 setelah mendapat remisi umum kedua HUT Kemerdekaan RI. Hal ini diumumkan saat upacara Kemerdekaan RI ke-71 di Rutan tersebut. Dari Birin, Ferizal Hasan melaporkan. Kepala Cabang Rutan Irfan Riyandi mengatakan ke-8 narapidana yang bebas di hari Kemerdekaan RI adalah Erli 55 tahun, Iskandar Muda 23 tahun, Mursalin 22 tahun, Khairul Ambia bin Abdullah 24 tahun, Saiful Bahri 28 tahun, Ayub Saputra 23 tahun, Marzuki alias Apaki 34 tahun, dan Hendrik 28 tahun. Mereka mendapatkan remisi bervariasi mulai dari 1 hingga 4 bulan. Kepada seluruh warga binaan yang baru bebas diminta untuk tidak mengulangi perbuatan serta kembali dapat berbaur bersama masyarakat. Suasana haru biru terlihat di dalam Rutan Biren saat 8 warga binaan yang bebas itu hendak meninggalkan rutan. Mereka yang bebas tampak menangis dan mengalirkan air mata serta berpelukan dengan warga binaan lainnya yang belum bebas. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Biren Ruslan M. Daud juga memberikan beberapa bantuan untuk menunjang fasilitas bagi warga binaan Rutan Biren serta memberikan sumbangan kepada setiap warga binaan. Sedaralun, Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi Hari Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia kepada 82.015 narapidana di seluruh Indonesia. Kompas.com melansir. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan pemberian remisi di Hari Kemerdekaan merupakan hak narapidana. Narapidana yang menerima remisi telah mendapatkan ganjaran atas perbuatan yang dilakukan. Menurut Yasona, pemidanaan bukanlah penghukuman seperti zaman dahulu. Di lapas narapidana terdapat pembinaan, permasyarakatan, dan reintegrasi sosial. Yasona menyebutkan sebanyak 27 napi yang dibebaskan adalah mereka yang terlibat kasus terorisme. Lalu ada narapidana kasus narkotika sebanyak 12.161 orang. Narapidana tindak umum sebanyak 68.633 orang. Sedangkan koruptor yang memenuhi syarat berdasarkan PP99 sebanyak 429 orang. Yasona mengatakan salah satu koruptor yang mendapatkan remisi adalah Muhammad Nazaruddin Azhar. Menurutnya, Nazaruddin telah memenuhi PP nomor 99. Sedaralun, kontak tembak kembali terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Hari Kemerdekaan RI Rabu pagi. Satu orang tak dikenal dari kelompok sipil bersenjata yang diduga merupakan kelompok Santoso tewas tertembak. Sementara satu orang lainnya melarikan diri. Kompas.com melansir. Kapolda Sulawesi Tengah Rudi Sufahriyadi mengatakan kontak tembak dengan Satgas Tinombala terjadi di Desa Padopi, Kecamatan Poso Pesisir. Kronologi kejadian berdasarkan informasi laporan intelijen ke tim Satgas. Saat tim Satgas melakukan penyisiran berdasarkan laporan intelijen, tim melihat dua orang tak dikenal. Guna memastikan siapa dua orang tersebut, aparat meneriakan sandi operasi Tinombala. Namun malah dibalas dengan tembakan dan lemparan bom lontong dari dua orang yang tak dikenal tersebut. Kontak tembak pun terjadi antara kelompok tak dikenal itu dengan Satgas Tinombala. Saat baku tembak mereda, aparat melakukan penyisiran di lokasi baku tembak. Dari penyisiran ini, tim Satgas menemukan satu orang tewas tertembak berjenis kelamin laki-laki dan diduga suku Uighur. Sementara satu orang lain yang berhasil melarikan diri masih dalam pengejaran. Saudara Lun, Wakil Wali Kota Langsa Dr. Andes Marzuki Hamid Rabu sore melepas keberangkatan tim Karnaval Kota Langsa yang mewakili Provinsi Aceh mengikuti Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba tanggal 20 hingga 21 Agustus dalam rangka HUT ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuka Presiden RI Jokowi di Balige dan Prapat Sumut. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid mengatakan Pemko Langsa merasa bangga karena bisa mewakili Aceh tahun ini untuk mengikuti kegiatan Karnaval Kemerdekaan RI. Oleh karenanya peserta yang terpilih harus bangga karena tidak semua orang bisa berkesempatan mengikuti kegiatan tersebut. Kepada peserta diharapkan untuk mengikuti kegiatan Karnaval itu dengan sebaiknya serta penuh tanggung jawab dan disiplin. Tidak hanya sebatas berpartisipasi, namun yang terpenting bisa berprestasi sehingga dapat membawa harum nama Kota Langsa dan khususnya Provinsi Aceh. Marzuki Hamid menambahkan pemerintah setempat memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pencinta seni untuk bisa berkiprah dan berinovasi agar seni dan budaya bisa berkembang di Langsa, namun seni yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara, dua orang terduga pengikut jaringan ISIS ditangkap di lereng Gunung Sumbing, Wonosobo, Selasa malam oleh tim gabungan TNI dan Polri. Detiknews.com melansir. Dan di Wonosobo, Letkol Dwi Haryono mengatakan kedua terduga pengikut jaringan ISIS tersebut yakni M. Taufik Ismail Salam, warga Sumur Bengger, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, dan Siwi Prasetyo Rini, warga desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya ditangkap menjelang pengibaran bendera ISIS yang rencananya dilakukan di puncak Gunung Sumbing, Rabu siang. Dari tangan pelaku diamankan sejumlah bendera ISIS, perlengkapan sandi dan bekal makanan serta minuman. Saat ini keduanya diamankan untuk dilakukan pemeriksaan. Penangkapan tersebut bermula terdapat dua orang mencurigakan di musola dekat pos polisi Keledung atau arah pos pendakian. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bendera ISIS dan sejumlah peralatan pendakian di dalam tas mereka. Saudara Lun, jumlah korban jiwa akibat banjir di Louisiana, Amerika Serikat telah bertambah menjadi 11 orang. Banjir bersejarah ini telah meredam sekitar 40 ribu rumah. Detiknews.com melansir. Gubernur Louisiana, John Bel Edward, mengatakan meski banjir di sejumlah bagian di Louisiana Selatan telah mulai berkurang, namun di wilayah lain permukaan air meningkat. Badan Dinas Cuaca Nasional pun kembali mengeluarkan peringatan banjir. Otoritas setempat mengatakan sekitar 40 ribu rumah telah terendam banjir dan lebih dari 8 ribu orang kini masih berada di tempat pengungsian yang sebagian besar didirikan di Baton Rouge, ibu kota negara bagian Louisiana. Beberapa kamp pengungsian didirikan di kompleks studio film dan pusat hiburan setempat. Pihak kantor gubernur Louisiana mengkonfirmasi bahwa 11 orang telah tewas dalam banjir tersebut. Para petugas penyelamat kini masih mencari korban lainnya. Namun para pejabat setempat tidak mengetahui secara pasti berapa banyak orang yang masih belum ditemukan akibat banjir itu. Saudara Lun, kebakaran hutan di California, Amerika Serikat kian meluas. Akibatnya otoritas di California Selatan memerintahkan evakuasi sekitar 82 ribu orang pada Selasa 16 Agustus waktu setempat. Detiknews.com melansir. Pejabat-pejabat setempat mengatakan sekitar 700 petugas pemadam kebakaran saat ini terus berjuang memadamkan kobaran api di kawasan yang dinamakan Cajun Pass. Titik api terbaru dalam serangkaian kebakaran hutan yang telah menghanguskan hampir 120.400 hektar lahan. Disebutkan juga bahwa dua petugas pemadam sempat terjebak si jago merah saat berupaya mengevakuasi warga. Namun beruntung keduanya berhasil lolos dengan hanya mengalami luka ringan. Atas kebakaran hutan ini, otoritas setempat telah memerintahkan warga di kawasan Wildwood sekitar 120 km sebelah timur Los Angeles agar meninggalkan rumah-rumah mereka. Secara keseluruhan, sekitar 82 ribu orang telah diperintahkan untuk mengungsi seiring kobaran api yang menghanguskan banyak rumah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 17 Agustus 2016.